Halo rakyat NKRI, para pemuda dan pemudi, para pecinta Warkop DKI. Waktu masih kecil, cita-cita saya pengennya sih jadi penyanyi cilik, tapi ntar aja kalau udah gede. Bukan penyanyi cilik lagi dong. Oke para pemuda dan pemudi, biar kita gak ketinggalan informasi, yuk kita dengarkan berita dari RRI. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh saya sendiri, teman saya pulang. Berita kecelakaan. Sebuah bis antar kota diberitakan masuk ke jurang. Diketahui 2 orang luka tewas, 3 orang luka tembak, dan 2 lagi lari ketakutan. Setelah diselidiki, kesalahan terletak pada semua penumpang dikarenakan bis tersebut jurusannya Jakarta Padang via jurang. Selanjutnya kita dengarkan tips bagi para pemuda dan pemudi yang ingin mencari kekasih. Buat para jejaka yang cari gadis, pilihlah gadis yang alisnya gak diukir. Karena kalau gak dandan, mukanya kayak nenek sihir. Gak perlu cantik, yang penting punya 5 butik. Matre juga nih. Tapi kalau cinta atas dasar itu semua tidak akan lama. Seperti kata Bung Haji Roma. Bukan alis berukir, bukan bibir berkincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena kincu akan segera. Makanya kalau cari pacar jangan hanya cantiknya saja. Betul ibu-ibu? Betul? Yang di atas pohon loncat coba. Apakah semuanya setuju? Setuju yang di sana? Yang di sana? Saya tidak.